Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf Buya, saya mau nanya. Saya baru sholat. Setelah sholat subuh, saya melakukan sholat sunnah. Terus saya ditegur kakak saya kalau itu tidak boleh. Bagaimana hukumnya kalau kita tidak tahu? Mohon diperjelas Buya. Sholat sunnah setelah sholat subuh. Tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh. Tidak ada sholat sunnah setelah subuh. Itu sudah jelas disepakati. Cuman apakah kita memang tidak boleh sholat setelah sholat subuh? Dilihat dulu sholat apa itu. Kalau Anda sholat ba'diyah subuh, enggak ada. Haram hukumnya karena enggak ada ba'diyah subuh. Maka sholat yang diharamkan setelah sholat subuh itu yang pertama sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak pakai nama. Yang kedua, sholat sunnah mutlak. Yang kedua adalah sholat sunnah yang sebabnya adalah menyusul. Sebabnya adalah belum terjadi. Seperti sholat dulu baru umroh. Umrohnya menyusul, maka tidak boleh kita sholat sunnah umroh setelah sholat subuh. Sholat sunnah mutlak setelah sholat subuh sama sholat asar nggak boleh. Sunnah mutlak saya sholat dua rakaat Allahu Akbar nggak boleh. Tapi kalau Anda mengqadha sholat wajib yang pernah Anda tinggalkan atau mengqadha sholat-sholat sunnah yang dikukuhkan yang tertinggal, boleh Anda lakukan setelah sholat subuh. Misalnya tadi waktu Anda pergi ke masjid, buru-buru sholat jamaah didirikan. Anda belum sholat sunnah qabliyah subuh. Setelah itu, setelah assalamualaikum, Anda melakukan sholat qabliyah subuh setelah sholat subuh. Dalam hal ini pun ulama mengatakan ini bukan qadha karena masih di waktu subuh. Atau mungkin di waktu asar. Anda sibuk di waktu setelah duhur sehingga Anda tidak sempat melakukan sholat sunnah ba'diyah duhur. Dua rakaat ba'diyah duhur Anda tidak sempat melakukan karena sibuk dengan tamu, melayani suami, melayani anak-anak. Sampai baru setelah itu ingat setelah sholat asar. Baru setelah sholat asar Anda melakukan sholat ba'diyah duhur. Ini dikisahkan, ada dikatakan oleh saya, salah satu istri Nabi Ummu Salamah itu melihat Nabi Muhammad melakukan dua rakaat setelah asar. Sa'al tu anhuma, lalu aku bertanya tentang dua sholat dua rakaat yang dilakukan oleh Nabi setelah asar. Atani nasun min abdi Qais. Nabi menjawab, tadi waktu duhur tadi, habis duhur ada sekelompok kaum dari Bani Abdi Qais datang, ada sekelompok. Fasyaghaluni, kemudian mereka menyibukkanku anil rokta ataini allataini qoblat ba'dad duhur. Sehingga tamuku itu menyibukkan aku sampai aku tidak sholat buat ba'diyah duhur. Fahuma hatani, dan dua rokaat ba'diyah duhur itulah yang aku lakukan setelah sholat asar. Ini hadis sahih, tidak usah ragu. Jadi boleh melakukan sholat setelah asar sama setelah maghrib jika untuk mengqadha Anda ingat atau Anda melakukan sholat sunat rawatib yang belum Anda lakukan, Anda lakukan di waktu setelah sholat subuh. Cuman tentunya bukan dengan sengaja, wah males saya qabliyah subuh ntar aja deh batu subuh, ya ini gak bener nama. Bukan gitu maksudnya ya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, rajin melakukan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.